Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam jasad yang rapuh dan cepat membusuk ini ada ruh. Karena ruh itulah maka tanah yang hitam, legam, busuk, rendah, hina bisa naik derajatnya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kami katakan kepada seluruh malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Padahal malaikat terbuat dari nur cahaya. Sedangkan Adam dari tanah. Warnanya hitam. Letaknya rendah di bawah tapak kaki. Kenapa nur cahaya yang tinggi, terang, benderang bisa sujud kepada tanah yang hitam, legam di bawah tapak kaki? Karena ada ruh di dalam. Karena ruh itulah kita mulia. Karena ruh itu sudah bersyahadat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama. Ingatlah ketika Allah mengambil persaksian dari seluruh anak cucu keturunan Adam. Wa asyhadu. Saat itu Allah mengambil persaksian. Kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Tapi masa itu bukan asyhadu, asyhada. Allah mengambil persaksian. Allah mengucapkan satu kalimat. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku Rabb kamu? Semua menjawab, bala syahidna. Kami bersaksi. Engkaulah Rabb kami. Tapi nanti pada hari kiamat. Antaqulu yawmal qiyamah. Nanti ada di antara kalian yang berkata, inna kunna an hadza ghafilin. Kami tidak ingat. Kami lalai. Kami lupa. Oleh sebab itu laki-laki yang baligh berakal. Tidak dalam kekurangan satu apapun. Tidak ada uzur. Maka dia wajib mendengar wasiat dari khatib. Di antara rukun khutbah. Lima rukun khutbah. Pertama mengucapkan Alhamdulillah. Kedua, berselawat untuk Rasulullah. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Yang keempat, doa. Andai tidak dia baca salah satu dari rukun, yaitu yang kelima, wasiat takwa. Takutlah kepada Allah. Karena takut kepada Allah, itulah pedagang tidak akan curang dalam timbangannya. Karena takut kepada Allah, itulah suami tidak akan menyia-nyiakan istrinya. Karena takut kepada Allah, itulah istri tidak akan berselingkuh, mengkhianati suami. Karena takut kepada Allah, itulah maka anak tidak akan durhaka kepada orang tua. Karena takut kepada Allah, pemimpin akan menjaga rakyatnya. Karena takut kepada Allah, ulama akan tetap bertahan dengan fatwanya. Petir menyambar, bumi menganga, segala macam godaan dunia. Tapi dia tetap berkata, haq, kulil haqqa walau kana murran. Ucapkanlah yang hak itu, walaupun pahit terasa. Berapa lama kita mempertahankan kesulitan, kesusahan ini? Manusia tidak lepas daripada tiga. Siapa yang menyangka manusia lepas daripada tiga, maka dia sudah gila. Yang pertama, la rahata fil hayah. Selama hidup tidak akan pernah merasa tenang. Yang mahasiswa dulu merasa nanti kalau sudah sarjana akan tenang. Setelah sarjana semakin tinggi nilai ijazah, ternyata tidak tenang karena belum mendapat kerja. Setelah kerja berpikir nanti nampaknya setelah kerja akan tenang. Ternyata setelah kerja makin tidak tenang. Begitu banyak tuntutan pekerjaan. Setelah bekerja katanya nanti akan tenang. Ternyata belum tenang. Karena tautan hati belum menemukan jodoh pernikahan. Nampaknya nanti kalau sudah menikah akan tenang. Semakin tidak tenang. Semakin tambah pikiran, beban, anak. Nanti nampaknya kalau sudah punya anak akan tenang. Setelah anak ternyata anak pula merisaukan hati. Membuat gundah gulana. Lalu kapan sebenarnya kita ini tenang? Kita akan tenang ketika malaikat maut mencabut nyawa dan terakhir keluar dari mulut kita la ilaha illallah. Disitulah baru kita merasa tenang. Kalau ada manusia menyangka Selesai momen ini akan tenang, bertambah momen satu lagi. Selesai musim ini akan tenang, bertambah musim lagi. Hanya orang gila saja yang akan merasa tenang dalam kehidupan. Yang kedua, la yaslamu min al-sinatin nas. Tidak ada orang yang selamat dari caci maki, sumpah serapah orang lain. Kalau ada yang dibuli, dihina, dicaci maki, dipojokkan, direndahkan, itu memang bunga-bunga kehidupan. Sedangkan Nabi Muhammad pun mereka ejek. Apa kata mereka? Sahir, tukang sihir. Majnun, orang gila. Asatirul awwalin, dongeng nenek moyang. Kadzab, pendusta. Tidak ada yang selamat dari ucapan lidah manusia. Siapa yang menyangka bahwa dia akan selamat, maka seumur hidup dia tidak akan selamat. Sampai akhirnya dia mati, saat itu barulah orang berkata, dia orang baik, tapi dulu kami tidak berhubungan baik dengan dia. Semua orang akan berkata, almarhum itu orangnya baik. Barulah dia selamat dari ucapan tajamnya ujung lidah manusia. Yang ketiga, tidak akan ada yang selamat daripada kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kenapa ayat itu tidak berkata semua yang bernyawa akan mati? Mengapa mesti ada kata merasa? Karena memang mati itu adalah rasa. Bagaimana rasanya? Nabi ketika Isra Mi'raj berjumpa dengan orang-orang yang sudah pernah mati. Saat itu terjadi dialog. Bagaimana kematian itu? Yang satu berkata seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Yang satu berkata seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Yang satu berkata seperti mata kail pancing tertusuk dalam kulit yang basah. Lalu ketika ditarik, ikut daging itu di dalam mata kail pancing itu. Begitulah agaknya. Tapi yang jelas, yang pernah merasakan itu tidak pernah hidup kembali. Satu-satunya yang dapat menceritakannya hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia mendapatkan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa. Dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Dia bicara bukan kena hatinya. Dia bicara bukan kena otak isi kepalanya, melainkan bicara kena wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu berpikir 500 tahun untuk duduk bersimpuh. Bagaimana rasanya setelah kematian? Socrates, seorang filosof Yunani, perlu bersimpuh 500 tahun katanya, barulah dapat merasakan apa yang terjadi setelah ini semua berakhir. Semua mereka tidak mau cerita kematian, karena bagi mereka mati adalah akhir dari segalanya. Tapi dalam Islam diajarkan, kematian bukan akhir. Kematian hanyalah babak baru dari kehidupan yang baru. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kematian lebih baik daripada kehidupan yang sebelumnya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Lebih kekal. Jangan pernah takut cerita tentang mati. Karena kita hidup untuk mati. Setelah hidup kita akan merasakan kehidupan yang lebih kekal dan abadi. Hari ini kita gundah gulana. Hari ini kita masih dikecam dengan hujatan, cacian, makian. Tapi sampai masanya, tidak ada dusta di sana. Tidak ada tipu daya. Tidak ada kata-kata kasar. Tidak ada bohong. Yang ada hanyalah salama. Salamun qawlan min rabbir rahim. Ucapan selamat. Bukan dari penguasa. Ucapan selamat. Bukan dari orang kaya. Ucapan selamat. Min rabbir rahim. Dari Rabb Allah yang maha kasih dan sayang. Salamun alaikum. Selamat bagi kalian. Tibetum. Kalian sudah berbuat baik. Fadkhuluha khalidin. Masuklah ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sampai masanya, ruh keluar dari jasad, berhembus dari mulut dan hidung, mata terbelalak melotot, melihat ruh keluar dari badan. Datanglah orang menutupkan mata, Allahumma ghfir li fulan ibnu fulan, walfa' darajahu tu'al ghabirin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai itu mata pun tertutup, tapi ruh tidak lagi bersemayam di dalam jasad. Seketika itu juga jantung berhenti berdetak. Kalau sudah jantung berhenti berdetak, maka darah membeku, dingin sejuk seperti es batu. Setelah itu tak lama, satu hari satu malam, badan pun mulai berkeringat, mulai keluar cairan, busuk bau luar biasa. Dulu yang membuat rumah itu kita, yang membeli tanahnya kita, yang mencari arsitek insinyurnya kita. Tapi sampai masanya, satu jengkal pun di rumah itu tidak ada yang mau menerima. Karena kita hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Darah yang membeku berubah menjadi nanah. Secepat-cepatnya dikuburkan, diantarkan ke pemakaman. Tempat pemakaman umum, TPU, itulah yang mau menerima. Selesai acara pemakaman. Yatba'ul mayyitata mayat, ada tiga. Maluhu, hartanya. Mobilnya yang mewah, kendaraannya yang perkasa, pakaian sutra ingin mengiring. Tapi begitu akan masuk ke liang lahat, selimut sutra ditarik oleh ahli waris, mereka bawa pulang ke rumah. Kendaraan hanya sampai di pelataran parkir, setelah itu mereka pun akan pulang ke rumah. Berurai air mata. Ahluhu, keluarga. Sekantor. Semuanya hanya mampu berkata, oh kawanku, oh sahabatku, ayah kami, suami kami. Sampai masanya, yarji usnani, yang dua pulang ke rumah. Harta pulang, keluarga pulang. Wayabaqa wahidun, yang tinggal cuma satu. Kalau pernah tangan ini mengusap kepala anak yatim, itulah yang akan menolong. Kalau pernah kaki melangkah ke masjid solat berjamaah, itulah yang akan menolong. Kalau pernah mulut ini berkata, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, itulah yang akan memberatkan timbangan mizan. Kalau pernah bersedekah air, bersedekah makanan, ke panti jompo fakir miskin, itulah yang akan menjadi tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Ada anak 10, semuanya tak mendapatkan pendidikan agama, semuanya tak teringat, hilang. Tapi kalau ada satu di antara mereka hafal Quran, satu hari mereka mengulang hafalan 2 juz, karena penghafal Quran khawatir hafalannya hilang, satu bulan mereka khatam 2 kali, satu tahun mereka khatam 24 kali, menetes bacaan Quran mereka sampai ke liang lahat dimanapun kita berada, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Kalau pernah memberikan pembangunan masjid, anak yatim, panti jompo, fakir miskin, janda-janda tua yang tidak berdaya, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Adapun yang dimakan begitu mewah, megah, mahal, ma akal tafa'af naita, yang kau makan busuk. Wa ma labis tafa'af laita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaq tafa'af laita, yang kau sedekahkan, itulah yang akan kau bawa menghadap Allah. Sendirian, takut, cemas, ngeri. Jangan takut sendirian, karena akan ada yang menolong. Iqra'ul Qur'an, baca Al-Quran. Fa'innaku ya'ti yawmal qiyamah. Quran akan datang, menolong. Syafi'an li ashabi, memberikan pertolongan, bantuan kepada orang-orang yang membacanya. Jangan pernah meninggalkannya. Beruntung bertuah kita yang punya program. Kabupaten mengaji, Waikanan mengaji, anak-anak mengaji, maghrib mengaji. Setengah jam sebelum pelajaran dimulai, anak-anak sudah membaca Al-Quran. Kalau ayah mereka sudah meninggal dunia, mengalir pahalanya ke makam. Kalau ibu mereka sudah mati meninggal dunia, mengalir pahalanya kepada almarhumah. Andai mereka masih hidup, maka orang tua mendapatkan pahala dari anak-anak yang membacakan Al-Quran. La akulu alif lam mim harf. Alif lam mim, tidak terhitung satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikul harfin asyru amthaliha. Setiap satu huruf dibalas 10 kebaikan. Mengalir sampai hari kiamat. Mengalir sampai ke dalam surga. Hanya itu saja yang dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bercerita mati bukan meninggalkan dunia. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Orang yang paling baik di antara kalian bukan yang meninggalkan dunia hanya untuk mengejar akhirat. Wa bataghi fi ma ataakallahu ad-daral akhirah. Cari untuk masuk ke dalam surga. Carilah dengan tahajud malam. Cari dengan infak sedekah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa kehidupanmu di dunia. Anak tetap kau sekolahkan, istri tetap kau belikan belanja, bisnismu tetap berjalan, kekuasaan tetap kau pegang, karena dengan hartamu kau boleh menolong agama Allah. Dengan kekuasaan yang dititipkan Allah, segenggam kekuasaan di ujung jarimu, maka dapat kau tolong agama Allah. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ila Allah, lebih dicintai Allah, minal mu'minid dha'if, daripada mukmin yang lemah, lemah fisik, lemah badan, lemah otak, lemah pendidikan, lemah ekonomi. Kada al-faqru ayakuna kufran. Hampir saja orang fakir menjadi kafir. Antara fakir dan kafir setipis kulit bawang. Hanya orang fakir saja yang menjual akidahnya dengan sebungkus mie instan. Hanya orang fakir saja yang merubah keyakinannya hanya dengan baju kaos bekas. Hanya orang fakir saja yang menjual kehormatan anak gadisnya. Oleh sebab itu umat Islam mesti kuat. Kuat ekonomi, kuat badan. Alimu auladakum as-sibahah war-rimaya. Ajarkan anak kamu berenang supaya dia sehat. Ajarkan anak kamu memanah supaya dia berlatih bagaimana fokus, bukan ingin membunuh orang. Islam tidak mengajarkan bunuh mereka. Islam mengajarkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam menebarkan rahmat bagi semesta alam. Oleh sebab itu ketika hidup di dunia, buatlah hidup yang bermanfaat buat orang lain. Sebagai ahli medis, puskesmas, dokter, perawat, bidan, bantu orang lain dengan niat lillahi ta'ala, maka dia berubah menjadi amal ibadah. Sebagai guru, digugu, ditiru, didiklah anak-anak murid. Walaupun guru fisika, walaupun guru matematika, walaupun guru biologi, apapun pelajarannya, arahkanlah mereka. Wahai guru-guru biologi, sampaikan ke murid-murid, kalian diciptakan dari sperma, bertemu dengan sel ovum, sel telur, lalu Allah menjadikan kalian bisa mendengar. Itu sudah disebutkan dalam surat yang dibaca subuh Jumat. Hal ata'ala al-insan hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kalian bukan apa-apa, kalian bukan siapa-siapa, kalian hanyalah air yang hina. Tapi kemudian dimuliakan Allah. Nanti kalian akan ditanya di hadapan Allah. Inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fu'ad hati dan pikiran. Kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan dituntut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kau benar, kebenaran akan menolongmu. Bila kau jujur, kejujuran akan membelamu. Sampai masanya, gara-gara istri kau berkhianat, gara-gara saudara kau ambil yang haram, gara-gara anak kau halalkan yang dilarang Allah, toh sampai masanya mereka pun tak bisa menolong. Yauma yafirul mar'u min akhi. Saudara, gara-gara saudara kau curang. Yauma yafirul mar'u min akhi. Hari itu saudaramu pun tak bisa menolong. Bisakah kau menolong dia? Tidak, karena masing-masing lari dari saudaranya. Wa ummihi, gara-gara ingin membahagiakan orang tua, ibu tak bisa menolong anak, anak tak bisa menolong ibu. Wa abi, ayah tak bisa menolong saudara, saudara tak bisa ditolong ayah, anak tak bisa menolong orang tua. Wa sahibatihi, istri tak bisa menolong suami. Wa hati belayan jiwa, tak bisa menolong dan membantu apa-apa. Wa bani, anak-anak, dulu tidak sholat kenapa? Karena anak. Dulu tidak tahajud kenapa? Karena anak. Dulu tidak berbuat baik kenapa? Karena anak. Sampai masanya, anak pun tak bisa menolong. Jagalah anak, masukkan dia ke sekolah, pondok pesantren, madrasah sanawiyah, Islamic boarding school, insan cendikia, didik dia sehingga dia bisa menjadi anak-anak yang bisa menolong. Waladun salihun yad'ula. Harta, jadikanlah dia sebagai harta yang menjadi rahmat, bukan menjadi laknat. Siang ini semua kendaraan-kendaraan yang parkir di hadapan masjid ini rahmat, karena dia menghantarkan ke masjid, rumah Allah, beribadah. Tapi sampai masanya dia bisa menjadi laknat, karena dia tidak menghantar ke tempat ibadah, tapi membuat ke tempat maksiat. Bendanya sama, materinya sama, harganya sama, tapi bisa menjadi laknat, bisa juga menjadi rahmat. Kekuasaan bisa menjadi rahmat bila dengan kekuasaan menolong agama Allah. Kekuasaan bisa menjadi rahmat dengan kekuasaan membantu pondok pesantren. Kekuasaan menjadi rahmat dengan kekuasaan membagikan Quran. Kekuasaan akan menjadi rahmat ketika dipakai dia menolong orang yang susah. Tapi sampai masanya dia bisa menjadi laknat ketika menganiaya orang, ketika membunuh kreativitas manusia. Maka semua akan dituntut di hadapan Allah. Pernah menjadi kaya? Silakan. Pernah menjadi penguasa? Silakan. Tapi jangan lupa, Quran mencatat nama-nama orang-orang yang kaya sekali tapi tak menolong agama Allah, akhirnya mati ditelan bumi. Namanya Qarun. Pernah berkuasa tapi dia pakai kekuasaan mengejar Fir'aun, diabadikan. Fir'aun mengejar Musa alaihissalam. Mereka ditulis dalam Quran bukan karena prestasi kebaikan, tapi karena prestasi kejahatan yang luar biasa. Manusia akan mati meninggalkan apa? Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gajah. Nama, nama yang baik atau nama yang tidak baik. Abu Lahab ada dalam Quran. Tabbat yada Abi Lahab wa tabba. Fir'aun ada dalam Quran. Qarun ada dalam Quran. Bukan karena baik, tapi karena mereka penghuni neraka jahannam. Wa nafsi huwa ma sawwaha. Demi jiwa dan penciptaannya, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita berada di simpang jalan. Pilih baik atau tak baik. Isma syi'ta. Isma syi'ta. Hidup sesuai dengan cara apa yang kau mau. Fa innaka mayyit. Tapi ingat, kau akan mati. Kau akan mati disantap cacing tanah. Semua akan diminta pertanggungjawaban.